بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah al-hadis ats-tsani wal khamsun wal arba'umi'ah. Hadis yang ke-452. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridainya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, lau mutti qabli la ghassaltuki. Seandainya engkau mati sebelum aku, maka aku akan memandikan jenazahmu. Al-hadith seterusnya, hadith rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, al-hadith sahih, shahahahu Ibnu Hibban. Wa Banu al-Jauzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu al-Jauzi. Wa hasanahu al-Albani fi sahih Ibnu Majah wa fi irwa, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam sahih Ibnu Majah dan dalam kitab al-Irwa, yakni Irwaul Ghalil. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, jawazu ghusli az-zawjah al-mayyitah liz-zawj wal-aqsu. Boleh memandikan jenazah istri bagi suami, dan sebaliknya boleh istri memandikan jenazah suami. Tsaniyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Nah, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau engkau mati sebelum aku, aku akan memandikanmu. Itu menunjukkan beliau tidak tahu yang mati itu siapa duluan, beliau ataukah istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata yang meninggal dunia ialah beliau terlebih dahulu. Nah, asalisah jawazu qawli law li fi'li amrin hasanin mustaqbalin, jawazu qawli law li fi'li amrin hasanin mustaqbalin. Boleh mengucapkan lau untuk melakukan sesuatu yang baik yang akan datang. Lau muti qabli la ghassaltuk. Kalau kamu mati sebelum aku akan mandikan. Enggak apa-apa ya. Yang dilarang itu ialah ucapan lau untuk perkara-perkara yang apa ini? Telah terjadi. Karena itu menunjukkan kurang mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, qala al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadis al-thalis wal khamsun wa arba'umi'ah, hadis yang ke 453. Wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha, dari Asma bintu Umais semoga Allah ta'ala meridainya, anna Fatimata radhiyallahu anha awsat ay ghassilaha Aliun radhiyallahu anhu, rawahu Ad-Darqutni. Bahwa sungguhnya Fatimah semoga Allah meridainya pernah berwasiat agar jenazahnya nanti dimandikan oleh suaminya, yakni Ali radhiyallahu anhu, rawahu Ad-Darqutni. Nah, hada atharun hasan. Athar ini derajatnya hasan. Hasanahu Ibnu Hajar rahimahullah. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, jawazu al-wasiyah li ghasli janazatihi boleh berwasiat untuk memandikan jenazahnya. Yani seseorang boleh berwasiat untuk memandikan jenazahnya, menunjuk siapa yang akan memandikannya. Ya. Sebagaimana Fatimah berwasiat, kalau saya mati nanti, aku ingin dimandikan oleh suamiku, itu Ali radhiyallahu anhu. Asalnya, jawazu ghusli rajuli janazata zaujatihi wal aqsu, ijma'an. Wa khalafa hadzal ijma' Abu Hanifah rahimahullah. Boleh bagi seorang suami memandikan jenazah istrinya dan sebaliknya. Dan ini adalah ijma'. Namun Abu Hanifah menyelisih ijma' ini. Dia mengatakan tak boleh suami memandikan jenazah istrinya. Alasannya ikatan pernikahannya sudah terputus dengan wafatnya sang istri. Ya. Nah. Tetapi hadis ini cukup untuk kita jadikan sebagai dalil atas bolehnya. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadis ar-rabi' wal khamsun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-454. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu. Dari Buraidah, semoga Allah taala meridainya. Fi qissati al-Ghamidiyah allati amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina. Qala thumma amara biha fa sulli 'alaiha wa tufinat. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Buraidah, semoga Allah meridainya, tentang kisah Al-Ghamidiyah, wanita dari kabilah Ghamid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya dalam kasus zina. Kemudian setelah itu beliau bersabda. Naam. Kemudian Buraidah berkata, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mensolati jenazah Al-Ghamidiyah dan jenazahnya dikuburkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Ghamidiyah nisbah ila qabilati Ghamid min al-Azdi. Al-Ghamidiyah dinisbahkan kepada kabilah Ghamid dari Bani Al-Azdi. Naam. Kisahnya, si Al-Ghamidiyah ini datang menghadap Nabi SAW mengaku kalau dia hamil karena zina. Maka beliau memerintahkan untuk mengurus hamilnya itu sampai melahirkan. Kemudian menyusui anaknya. Setelah itu baru dirajam sampai mati. Fi fawaid. Al-faidatul ula isbatu ar-rajmi. Menetapkan adanya hukum rajam fi zina dalam kasus perzinahan. Wa rajmu huwa ar-ramyu bil hijarah hatta al-maut. Rajam itu ialah dilempari batu sampai mati. Ar-ramyu bil hijarati hatta al-maut. Atsaniyah, faedah hadis yang kedua, masyru'iyatus shalah 'alal maqtuli haddan. Tetap disyariatkan untuk mensolati orang yang mati dalam keadaan dihukum had. Jadi al-ghamidiyah mendapat hukuman had zina dengan dirajam sampai mati, maka tetap disyariatkan untuk mensolati jenazahnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, al-hadis al-khamis wal khamsun wa arba'um wa arba'um, ya hadis yang ke 455. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah semoga Allah ta'ala meridainya, beliau berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu fi masaqis. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang bunuh diri dengan menggunakan masaqis, tombak. Falam yusalli alaih, Nabi tidak mau mensolati jenazahnya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-masaqis jam'u misqas, wahuwa naslun, al-masaqis itu bentuk jamak dari misqas, artinya ialah naslun. Wal naslu hadidatu rumhi wassami wasikin. An-nasl itu ialah ujung besi, nah, tombak, panah atau pisau, ya, ujungnya itu, ya, nah, yang lancip itu, ya. Nah. Jadi bunuh diri, nah, dengan tombak, jadi, yakni dengan ujungnya tombak. Dibawa jenazahnya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta untuk disolatkan oleh Nabi, tapi beliau tidak mau mensolatkannya. Fi fawaid. Al-faidatul ula, ikhtalafal ulama fi sholati ala ashabi ma'asin mu'ayyanatin. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mensholati ahli maksiat tertentu. Ada beberapa dosa-dosa tertentu yang para ulama berselisih apakah boleh mensolatkan pelakunya atau tidak. Dzahaba al-Hanafiyah ila anna arba'atan la yusalla 'alaihim. Dhahaba al-Hanafiyah ila anna arba'atan la yusalla 'alaihim. Madhab Hanafi mengatakan ada empat dosa yang pelakunya tidak boleh disolatkan jenazahnya. Wahum al-bughatu. Mereka ialah al-bughatu, pemberontak. Ya. Wa qutta'ut turuq. Yang kedua ialah para perampok. Wal 'asabah al muta'awinah ala dhulmil ibad. Gerakan atau kelompok atau gerakan pengacau keamanan yang mendzalimi hamba-hamba Allah. Wal mukabirun bil mudun wal qura bisilah. Al mukabirun bil mudun wal qura bisilah. Ini orang yang menakut-nakuti masyarakat di kota maupun di desa dengan senjata mereka. Fahaula, mereka-mereka itu yughsalun, dimandikan jenazahnya, wala yusalla alaihim, tapi enggak disolatkan. Ihanatan lahum, untuk menghina mereka. Wa zajran li ghairihim, dan mengingatkan yang lain. Wa dhahaba al-Malikiyah, madhab Maliki berpendapat ila annal imam la yusalli ala man qutila fi haddin aw qisasin. Wa dhahaba al-Malikiyah ila annal imam la yusalli ala man qutila fi haddin aw qisas. Madhab Maliki mengatakan bahwasanya bagi imam penguasa, ya, tidak mensolatkan orang yang dibunuh dalam hukuman had atau qisas, tapi yang lain yang menyolatkan, penguasanya tidak, pemerintahnya tidak. Wa dhahaba Syafi'iyah ila sholati ala kulli muslim mahma kana isyanuhu wa fisquhu. Wadhaba Syafi'iyah ila sholati ala kulli muslim mahma kana isyanu fisqu. Madhab Syafi'i berpendapat setiap muslim disolatkan jenazahnya, nah, betapapun besar kemaksiatannya dan kefasikannya. Wadhahaba al-Hanabilah ila sholati ala kulli muslimin asin. Illa al-ghal minal ghanimah. Wa qatila nafsih fala yusalli alaihima fala yusalli alaihima al-imamu wa naibuhu uqubatan lahuma wa zajran li ghairihima wa yusalli alaihima ghairul imam illal ghal nal ghanimah wa qatila nafsihi fala yusalli alaihima al-imamu wa naibuh uqubatan lahuma wa zajran li ghairihima wa yusalli alaihima ghairul imam. Madhab Hambali mengatakan bahwasanya tetap disyariatkan mensolatkan jenazah muslim yang bermaksiat kecuali orang yang berkhianat dalam ghanimah dan yang bunuh diri, maka untuk pemerintah dan wakilnya tidak mensolatkannya sebagai hukuman untuk mereka dan peringatan bagi yang lain. Adapun selain pemerintah, nah tetap mensolatkannya. Wa madhhabul Hanabilah huwa arjah. Wa bihi qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Pendapat madhab Hambali ini yang paling kuat, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kalau masih muslim apapun dosanya, nah selama masih muslim tetap disolatkan jenazahnya kecuali yang berkhianat dalam ghanimah dan yang bunuh diri, maka yang tidak mensolatkannya ialah pemerintah atau wakilnya untuk mengingatkan yang lain tentang pelanggarannya itu, ya. Tapi yang lain tetap apa ini? Mensolatkan jenazahnya. Nah, al-faidatul asaniyah, faidah yang kedua. Qatlu nafsi atau al-qatilu nafsahu, al-qatilu nafsahu waqa'a fil kabair, orang yang membunuh dirinya sendiri maka terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadis as-sadis wal khamsun wa arba'umiyah, hadis yang ke 456. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, fi kisatil mar'ati allati kanat taqummul masjidah, tentang kisah wanita yang biasa membersihkan masjid dengan menyapunya. Takummu pakai tasdid. Ai taknusu. Ini menyapu masjid. Fasa'ala anha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang wanita itu. Faqalu matat. Maka para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Faqala afala kuntum adantumuni? Maka Rasulullah bersabda, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Faka'annahum saghara amraha. Sepertinya mereka menganggap urusan wanita itu kecil. Faqala dulluni ala qabriha. Maka Rasul bersabda, tunjukkan aku di mana kuburnya. Padalluhu fasalla alaiha. Maka mereka pun menunjukkan kepada Nabi dan Nabi pun mensolatkan jenazahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Wa zada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan, tsumma qol, kemudian beliau bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Wa inna allaha yunawwiruha lahum fi sholati alaihi. Kuburan-kuburan ini yang di sekitar sini ini gelap ya, disebabkan oleh penghuni-penghuninya. Sesungguhnya Allah menerangi kuburan-kuburan ini dengan sebab aku mensolatkan mereka. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, istihbabu sholati alal qabri liman fatathu sholah alal mayyit. Jemaat, disunahkan sholat di hadapan kuburan bagi yang ketinggalan sholat di hadapan jenazah. Dan ini ijma' para ulama. Jadi kalau kalian ketinggalan sholat jenazah, naam, maka disyariatkan atau disunahkan sholat di kuburannya, naam. Dan ini ijma', tidak ada perselisihan di antara para ulama. Tsaniyah, pada yang kedua, istihbabu i'lami aqaribil mayyit wa asdiqaihi. Istihbabu i'lami aqaribil mayyiti wa asdiqaihi wa man lahu silatun biwafatihi. Wa anna hadha laysa min an-na'yi al-manhi anhu. Wa anna hadha laysa min an-na'yi al-manhi anhu. Disunahkan untuk memberi informasi kepada sanak kerabat, teman-teman, dan siapa saja yang memiliki hubungan tentang kematian seseorang. Dan ini tidak termasuk an-na'yu yang dilarang. Nah, dia meninggal, ya kerabatnya dikasih tahu, teman-temannya dikasih tahu, siapa saja yang punya hubungan dengan si mayat ini dikasih tahu. Pemberitahuan itu tidak termasuk an-na'yu yang dilarang. Nah, yang dilarang itu ialah pemberitahuan yang dipublikasikan secara umum kepada selain yang bersangkutan tadi dengan tujuan semakin menambah kesedihan dan duka cita, apalagi ditambahi dengan macam-macam, termasuk pasang iklan di surat-surat kabar, termasuk anak yang dilarang. Cukup keluarganya yang ngurus, ya, pakai dimasukkan di media cetak dan elektronik. Nah, begitu berita duka, tulis telah wafat eyang kami, bapak kami, saudara kami. kami yang berduka cita bulan-bulan. Masukkan Quran dan lain-lain, termasuk dilarang, termasuk anak yang dilarang. Kenapa? Nah, ini karena kebablasan dalam memberitahukan kematian. Yang kedua, semakin apa ini menambah duka cita orang yang ditinggal mati dan dikhawatirkan akan menjatuhkan diri dalam perbuatan niyaha hatapan yang berlarut-larut musimaya. Nah, cukup familinya, teman-temannya dan yang terkait dengan mayat itu untuk mengurus jenazahnya, selesai. Termasuk anak yang dilarang itu ialah diumumkan di speaker-speaker masjid dan yang lain dengan ditambahi ungkapan-ungkapan pujian-pujian selangi dan ketidakridhoan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nangis terus gitu. Ya, telah meninggal dunia, ya. Naam. Kiai kita, sesepuh kita yang sangat berjasa, yang begini, ya. Naam. Kita kehilangan orang besar, bumi terasa sempit, langit terasa jatuh, macam nggak boleh, ya, anak ya, yakni ciri-cirinya dia memberitahukan kepada orang secara umum yang melebihi kebutuhan, ya, nggak ada urusannya sama mereka tapi dikasih tahu, ya. Ciri yang kedua, disertai dengan puji-pujian terhadap si mayat atau ratapan-ratapan. Ini termasuk anak, ya. Begitu. Tapi kalau untuk kerabatnya, teman-temannya atau yang terkait dengannya supaya bisa ngurus jenazahnya, tetangga-tetangganya, itu enggak masalah. Enggak termasuk anak yang dilarang. Atsalisah, itsbatu adabil qabri wa na'imihi. Dalam hadis ini menunjukkan adanya adab kubur dan kenikmatan kubur. Dalil-dalil tentang adab kubur menjadi dalil tentang nikmat kubur. Sebaliknya, dalil-dalil tentang nikmat kubur menjadi dalil tentang apa ini? Adab kubur. Adab kubur itu kuburan dan makamnya gelap, ya. Alam kuburnya itu gelap, dipersempit. Nah, dan yang semisal. Nikmat kubur tandai dengan lapang alam kuburnya, terang alam kuburnya, ya. Nah, yang bisa menikmatinya ialah si penghuni kubur. Kita enggak tahu karena kita sudah apa ini, beda alam. Taib Arabiyah, itsbatu barakatihi sallallahu alaihi wasallam wa du'aihi. Di sini menunjukkan bahwa Nabi itu barokah. Doanya Nabi juga barokah. Jadi kuburan-kuburan yang ada di sekitarnya, kuburan wanita yang biasa membersihkan masjid itu banyak yang gelap. Ketika Nabi di situ mensolati kuburan wanita yang mati, yang biasa bersih-bersih masjid, kuburan-kuburan yang lainnya jadi terang. Nah, alam kubur mereka setelah sebelumnya apa ini? Gelap gulita. Barokah. Nah, keberadaan Nabi di kuburan itu menyebabkan kuburan-kuburan yang lain barokah. Doanya Nabi untuk penghuni kubur, yakni wanita yang biasa membersihkan masjid, juga barokah untuknya. Nah, al-faidah itu al-khamisah, itu yang kelima, an-nahyu an-istiqaril muslim mahma kanat manzilatuhu. An-nahyu an-istiqaril muslim mahma kanat manzilatuhu. Tidak boleh meremehkan seorang muslim sekalipun rendah jabatannya atau kedudukannya, ya. Ya, tukang sapu, tukang bersih, itu ya Pak Bon, ya, atau yang semisalnya, enggak boleh diremehkan. Nah, meremehkan soal muslim, ya, itu termasuk perbuatan dosa. Enggak boleh. Al-faidatu as-sadisah, faidah yang ke-6. Fadlu al-inayah bil masajid wa tandhifiha. Ini keutamaan memperhatikan urusan masjid dan membersihkannya. Jadi kalian harus memahami itu, ya. Masjidnya ya diperhatikan. Kebersihannya diperhatikan, jangan malah ngotori. Jangan semangat. Kalau nyapu masjid, bersih-bersih masjid itu harus semangat, karena punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan di tempat kita, kalau ada yang meninggal diumumkan lewat speaker masjid, bagaimana hukumnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang dilarang itu bukan pengumuman di speakernya, ya. Tapi yang pertama ialah jangkauan pengumuman itu melebihi batas yang dibutuhkan. Nah, dan cara mengumumkannya disertai dengan pujian dan ratapan, ini termasuk ciri an-nahyu yang dilarang. Adapun kalau pengumumannya itu mencakup seseorang yang dibutuhkan untuk ngurus jenazahnya, untuk tetangga sekitar supaya tahu, ya, nah, dan tidak pakai kata-kata pujian atau ratapan terhadap mayat ketika mengumumkannya, maka enggak apa-apa insya Allah ta'ala. Tapi yang lebih selamat, makam. Nah, enggak usah pakai corong masjid. Ya, khawatir jatuh dalam anak yu yang dilarang. Cukup dari mulut ke mulut, ya. Nah, insya Allah cepat. Meninggal. Ya. Atau kalau agak jauh tempatnya, familinya telepon atau di SMS atau di WA, ya, saudaramu meninggal, tetangga meninggal, sudah enggak masalah. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.